Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhal hadirun wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, sungguh kesempatan emas bagi kita untuk mempelajari agama Allah azza wa jalla. Dahulu para ulama-ulama salaf, ulama kita terdahulu, sangat memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya, dan inilah waktul barakah. Dikatakan barakah karena kita duduk menanti sholat berikutnya. Selama kita tidak berhadas, kita dihukumi tetap sebagai orang yang sedang sholat. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, ad-dunya mal'unun mal'un mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Seluruh dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikrullah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mendatangkan ketaatan. Awalimun aw muta'allimun, atau orang yang berilmu atau yang mengajar atau yang mempelajari ilmu tersebut. Hanya ini yang tidak mendapatkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan dirahmati Allah azza wa jalla, kita manfaatkan sejenak untuk mengkaji sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu di antara kita ini tidak ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita melihat aplikasi praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang dibawakan oleh orang-orang terpercaya menyampaikan sampailah kepada kita kaifiat tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan agama ini, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, untuk menggapai ridha Allah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ibtigha ridwan, mencari ridha Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridha Allah itu ada pada keikhlasan, dan mengikuti keridhaan Allah itu ada pada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah sebagaimana di ayat suratul Kahfi ayat 110, kemudian suratul Mulk ayat yang kedua, intinya tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat: ikhlas, kemudian bermutabaah, mengikuti contoh dan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, dikatakan di sini kita awali dengan beberapa poin untuk ringkasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau duduk panjang lebar, insyaallah satu bulan belum habis mengkaji tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Tetapi Pak, pada malam ini kita ambil secara ringkas saja, dan tentu lebih fokus kepada teori kemudian praktik nyata, sehingga benar-benar aplikasi sholat Nabi itu kita berusaha mengikutinya sedekat mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, qaribu wasaddidu, qaribu dekatkan, wasaddidu dan tepati, tepatkan. Kita tidak mampu tepat, maka paling tidak dekat-dekat, jangan sampai jauh. Kenapa? Fa'innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, karena tidak ada yang bisa selamat dari api neraka masuk surga dengan amalan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa selamat. Qalu ya Rasulullah wala anta, bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Qala wala ana, aku enggak akan selamat, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkanku dengan kasih sayangnya dan karunianya. Dikatakan oleh para ulama kita, hadis ini menjelaskan bahwasanya surga atau amal saleh tidak bisa ditukar dengan amalan, tetapi amal itu sebab untuk masuk surga. Maka sebab itu diperbagus. Jangan sampai sebab ini rusak, jangan sampai sebab ini batal. Ikhwani dirahmati Allah azza wa jalla. Wa ilal qari bayan dzalika. Berikut ini penjelasannya. Poin pertama. Yusbighul wudu. Sebelum kita salat, sempurnakan wudu. Wa huwa an yatawaddha kama amarahullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita berwudu seperti apa yang Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berwudu seperti apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan sholat dan kalian dalam keadaan berhadas, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, sampai siku kanan kiri, wamsahu birusikum, usap kepala kalian, kemudian wa arjulakum, dan basuh kaki kalian, ilal ka'bain, ya, sampai mata kaki. Maka di sini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka asbighil wudu, sempurnakan wudu. Nah, kita ingin tahu bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal ini telah diterangkan dalam banyak hadis, tetapi hadis yang paling mengumpulkan adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Humran, budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan anna Utsman da'a bi wudu. Uthman minta air wudu. Faghassala kaffayhi thalathan. Maka beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tentu sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya. Bismillah semata, tidak pakai tambahan. Bismillah langsung membasuh kedua telapak tangan. Jikalau dalam WC, jangan dibaca di lidah, cukup baca di luar baru masuk. Jikalau tempat wudu khusus, silahkan. Bismillah. Nabi mengatakan tidak ada wudu, artinya tidak sah wudu seseorang yang berwudu tanpa menyebut nama Allah. Bismillah, kemudian ghassala kaffayhi 3 marrat, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Bangun tidur malam hampir wajib hukumnya membasuh tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3." Ketika orang bangun tidur malam, jangan langsung ceburkan tangan ini ke dalam bejana sampai dibasuh 3 kali dulu. Kemudian, "Tsumma tamadmada wastanshaqqa wastanthara 3 marrat." Kemudian Utsman radhiyallahu anhu tamadmada wastanshaqqa wastanthara. Berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Bagaimana caranya? Ambil dengan kedua tangan, boleh. Satu tangan boleh, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Jangan dipisah. Dibawakan dalam bulughul maram, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan untuk berkumur-kumur dan memisahkan air untuk hidung. Ibnu Hajar mengatakan wa isnaduhu dhaif, hadisnya lemah. Maka kalau kita lain mulut, lain hidung, maka selama itu kita berbuat yang lemah. Jadi tidak ada memisahkan para hadir. Nyambung. Ambil, andai kata dua, separuh untuk mulut, separuh disedot ke hidung dan dibuang dengan tangan kiri 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Nabi membasuh wajahnya 3 kali. Wajah ini adalah panjangnya min malabitis sya'ril mu'tad, dari tempat tumbuh rambut biasa. Sehingga orang yang tidak punya rambut sampai sini tumbuhnya enggak boleh di sini. Ya. Tempat tumbuh rambut biasa sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni, lebarnya dari telinga ke telinga 3 kali. Ya. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan yang kanan. Mana nama tangan? Ini tangan. Maka apa? Kurang tepat kalau kita membasuh dari atas. Dari bawah tangan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingkan air itu di sikunya 3 kali. Kemudian kiri pun demikian. Ambil air, ya. Terutama Pak, perhatikan siku 3 kali. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Mengusap kepala ini dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu dikatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa aqbala wa adbara, dari depan ke belakang. Lafaz yang lain dalam lafaz Imam Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari kepala bagian depan. Bagaimana caranya? Ambilkan air dengan kedua tangan. Mulai dari depan. Ya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, lalu didorong ke belakang sampai tengkuk. Thumma raddaha ila al-makan alladhi bada'a bihi minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat mulainya. Satu cara. Cara yang kedua, ambilkan air, tabur terus. Baru begini, dari depan ke belakang sampai tengkuk. Laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, balik lagi ke depan. Cara yang lain, taruh air dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudu, thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan cara yang tadi, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ambil lagi ke depan. Wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain, dan Nabi memasukkan kedua telunjuknya, jari telunjuknya, fi udhunaihi, di daun telinga, di dalam lubang telinganya. Wa masaha bi bahamihi dhahira udhunaihi, kemudian dengan ibu jari ini dia membasuh atau menggosok luar daun telinganya dari bawah utar ke atas. Maka riwayat Imam Ahmad mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala, maka usapan kepala itu pula usapan untuk telinga, sehingga tidak perlu diambilkan telinga itu air baru lagi. Ambil dari kepala, mulai dari depan, tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, ya, langsung masukkan telunjuk ke dalam lubang telinga. Kemudian ibu jari ini menggenggam atau memegang daun telinga dari bawah, kemudian diputar ke atas sampai depan. Itulah dia kaifiat membasuh kepala. Cara yang lain, kalau mau sedikit membasuh kepala, seperti berikut ini. Yaitu apa? Nabi SAW pakai sorban. Nah, maka Nabi ambil air sekedar ubun-ubunnya dengan tangan kanan ini. Setelah itu dilanjutkan di luar, luar sorbannya, gosok ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, langsung ke telinga. Maka tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan Imam Syafi'i mengatakan wa yujzi ushu'ayrat, beberapa helai rambut sah. Tetapi saya pilih cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi hadis Abdullah bin Zaid tadi. Silakan dirujuk dalam kitab al-Umm. Itu ambil dengan kedua tangan, mulai dari depan kepala ini, kemudian tak dorong ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan, kemudian masukkan telunjuk ke lubang telinga, kemudian ibu jari, ya, dilekatkan di daun telinga dari bawah, putar ke depan atau ke atas sampai depan. Kemudian thumma ghassala rijlahu ila al-ka'bayn, Utsman membasuh kakinya, ya, jari-jari diselang-selangi yang kanan termasuk di dalamnya mata kaki. Perhatikan di belakang mata kaki ini yang sebelah kanan. Perhatikan juga tumit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka bagi orang-orang yang tertinggal dari anggota wudunya sebesar uang logam. Setelah kanan, demikian juga kiri. Setelah kiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir dalam Sahih Muslim, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Siapa yang berwudu seperti cara wudu Nabi tadi, kemudian membaca zikir ini, malaikat perintahkan dia masuk surga dari pintu 8 yang mana dia kehendaki dan sukai. Lalu Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza." Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku tadi. Itulah dia cara singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan wudu yang sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana Pak Ikhwan, kira-kira jelas? Tinggal prakteknya. Baik, masuklah kita poin yang kedua, an-niyah. Niyah, niat ini wa mahalluhal qalbu, posisinya di hati, di jantung hati kita. Wa la yajuzu talaffuz biha, jangan dilafazkan, usalli fardal isya'i, arba rakaatin ma'muman, adaan ma'muman mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Usalli sunnatal maghrib ba'diyatal maghribi rak'ataini ya mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu bergantung kepada niatnya. Maka tidak ada melafazkan niat ketika kita sholat ataupun ibadah apa saja. Karena yang namanya niat dalam definisi bahasa syariat kita, al-qasdu wal-iradah. Apa arti niat? Qas, tujuan, keinginan. Ya, itulah yang dinamakan apa? An-niyah, al-qasdu wal-iradah, tujuan dan keinginan. Maka dibawakan para hadirin oleh Imam Ibnu Rajab, ya, dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mensyarah 50 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mensyarah hadis pertama, innamal a'malu binniyat, beliau membawakan asar dari Umar Ibn Umar. Ibn Umar mendengar seorang di dekatnya mengatakan, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, aku menyengaja ingin haji dan umrah. Apa kata Ibn Umar? Atu'allimullah niyataka. Apakah kamu ingin memberitahu Allah apa keinginanmu? Maka terjadinya pelafalan, ya, pelafazan niat itu, ini karena salah pemahaman terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa annaha laysat kas-shalah, laysat kas-shalah, aw annahu laysat kas-shalah. Yang namanya haji umrah tidak seperti sholat. Sholat tahtaju ilan nut. Sholat itu di awalnya membutuhkan ucapan. Sholat di awalnya membutuhkan ucapan. Abu Abdullah Az-Zubairi salah kaprah, salah sangka terhadap ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan sholat di awalnya membutuhkan ucapan. Beliau menafsirkan usalli, kata beliau. Tetapi Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah kibar, dan juga Ar-Rafi'i dalam Syarhul Wajiz, sepakat para ulama, niat itu di hati bukan di lidah. Baik, setelah itu, yatawajjahu al-musalli ila al-qiblati wa hiya al-ka'bah ayna ma kana. Orang yang salat menghadap ke kiblat, di mana saja arah kiblat tersebut, dengan seluruh badannya. Kalau kiblat kita sekarang ini, ya, di sini menghadap, ya, ke barat, maka seluruh badan kita full menghadap ke barat. Kemudian yusalli ila sutrah, salat ada pembatas di depannya. Jarak antara kita dengan pembatas itu nahwa thalathatu adhru, seukuran 3 dhira. 3 hasta. Ya, kita katakan 1 2 3 seperti ini. Mustaqbil al-qiblah, menghadap kiblat. Kemudian dikatakan, salat menghadap kiblat ini wajib fil fard. Ketika salat wajib, demikian juga dalam sholat sunnah. Dan ini merupakan rukun dari rukun sholat. Tetapi akan gugur, ya, menghadap kiblat ketika dalam keadaan takut. Misal lagi sholat di masjid, gempa bumi. Jangan batalin sholat. Tetap sholat, tetapi sambil keluar kemana saja. Nah kadang kita ini karena kurangnya ilmu, ya, kabur. Tidak demikian para hadirin. Gempa, silakan lari, cari tanah lapang, lanjutin terus sholatnya. Tapi jangan ngomong. Ya, jangan ngobrol. Lanjut sholatnya. Jadi akan gugur kewajiban menghadap kiblat ketika takut. Kemudian apa juga? Ketika perang. Kemudian apa juga? Ketika sakit. Kemudian apa juga? Ketika di atas kapal. Atau apa juga? Ketika di atas mobil. Apa juga? Ketika di atas pesawat terbang. Jikalau khawatir habis waktu sebelum sampai ketujuan. Tayyib. Lalu dikatakan, menghadap ke sutrah imam maupun makmum berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu illa ila sutratin, jangan salat kecuali menghadap pembatas. Perhatikan para hadirin, pembatas. Ya, minimal dhira. Satu hasta seperti ini ukuran tingginya minimal. Ini terlalu rendah ya. Jadi berdiri. Andai kata tidak ada tiang, tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada tembok, berdiri paling tidak satu hasta di depan kita. Bagi yang imam, kalau makmum tidak perlu, sehingga boleh orang lewat di depan kita ketika salat berjamaah. Imam mesti dia menghadap ke pembatas. Seperti tadi ditaruhkan saya seperti ini. Jangan kosong melompong, gak ada apa-apa di depan, jangan. Kenapa? Setan bisa memutus salat kita. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat wajib untuk salat sunat, yabtadiruna sawari, mereka semua mengejar tiang. Mereka mengejar tiang. Kalau tidak ada tiang, ada yang sedang duduk salat, diam, saya mau salat. Garis menjadi sutra tidak sahih, hadisnya lemah. Sujadah menjadi sutra, hadisnya tidak sahih, juga lemah. Mesti yang berdiri minimal apa? Satu hasta mithlu mu'akhirat terrihil, seukuran tingginya sandaran pelana unta. Seperti ini, satu hasta pas. Ini berdiri di depan kita. Bagi imam ketika berjamaah, bagi yang masing-masing ketika sholat sendiri. Jangan sampai tidak memakai sutrah para hadirin. Karena kalau lewat perempuan yang sudah baligh, kalau lewat keledai, kalau lewat anjing hitam, batallah sholat kita. Baik. Kemudian yang keempat, yukabbiru takbiratul ihrami qailan Allahu akbar. Dia bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa yarfa'u yadayhi ila hiyal udhunayhi. Diangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga. Perhatikan di para hadirin. Ya. Jangan begini ya. Ini banyak begini nih. Disebutkan dalam sifat salatun Nabi, sunnahnya al-kaffain tijah al-qiblah, telapak tangan ini menghadap kiblat. Daun telinga. Aw hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan pundak. Perhatikan para hadirin, sejajar dengan pundak. Nadhiran bibasarihi ila mawdi'a sujud ila mawdi'i sujudihi, sambil melihat ke tempat sujud kita. Sekiranya ini sutrah saya sholat di belakang sini, jangan hadap depan. Allah Akbar. ya, tempat sujud. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ada tiga cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Cara yang kedua, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Cara yang ketiga, angkat tangan dulu. Allahu Akbar, ketiganya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Variasi supaya tidak bosan. Adapun posisi mengangkat sebagaimana tadi ada dua. Sejajar dengan apa? Pundak atau sejajar dengan daun telinga. Jangan begini, Allahu Akbar. Ya. Sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qa'idza qama ila shalah." Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdiri salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Wa kana idza shalla, ini hadis muttafaqun alaihi. Wa kana idza shalla, dan Nabi apabila salat, taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Ya, beliau menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi, kemudian beliau memandang nahwal ard, ke tanah, ke bawah. Jadi riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan Aisyah juga berkata, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi, rawahu Al-Baihaqi. Pandangan Nabi tidak pernah bergeser dari tempat sujudnya. Maka perhatikan para hadirin, ketika kita sholat, tempat sujud kita lihat. Ya, kalau sudah pas kiblat, kemudian kaki, perhatikan, jangan terlalu begini, jangan pula begini, sejajar dengan lebarnya pundak ini para hadirin. Kaki lurus menghadap kiblat, jangan dia begini, lurus. Sehingga kalau bertemu dengan kaki kawan kita akan nempel. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Kami para sahabat ketika salat satu sama lain menempelkan pundak dengan pundak. "Wa ka'bahu bika'bihi," mata kaki dengan mata kaki. Allahu Akbar. Cara salatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang keempat. Hadap kiblat, kaki sejajar dengan pundak ini, kemudian hadap ke tempat sujud, angkat tangan, Allahu Akbar, sejajar dengan apa? Pundak, atau Allahu Akbar, sejajar dengan daun telinga. Ada sebagian para ikhwan, para hadirin, atau teman-teman kita ini, apa sabda Nabi SAW? Qaribu wasaddidu, deketin, deket, deket, deket. Kalau gak bisa tepat, kayak orang nembak itu gitu loh. Allahu Akbar. Ya, jangan. Satu nih. Baik. Yang keempat, afwan, yang kelima, yadau yadahu ala sadri, letakkan tangan di atas dada. Watakunu bithalathi halatin hiya, dengan tiga keadaan, boleh dipilih mana saja. Pertama, yaduhul yumna ala dhahri kaffil yusra warusq wassa'id. Ya, yaitu cara pertama di atas dada. Ingat, dada ini antara tetek kita, nama dada berhadir. Ya, susu kita ini namanya dada dia, antaranya. Allahu Akbar. di atas telapak punggung telapak tangan kiri. Sehingga jangan begini ya. Perhatikan para hamba. Ya. Yang kedua, arus pergelangan. Yang ketiga, as-sa'id lengan. Dipilih ini, jangan begini. Allahu Akbar. Ini buat-buat lagi ini. Ya. Allahu Akbar. Satu. Mungkin bangun dari nanti berikutnya. Ya. Mungkin nanti berikutnya. Hanya tiga pilihan. Jangan begini. Kalau begini dia kedinginan. Ya, enggak ada itu. Perhatikan di dada. Hal ini berdasarkan hadis annahu kana yadha'ul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Warus dan di pergelangan, wasa'id dan di lengan. Ini dalam Sunan An-Nasa'i. Yang kedua, yaqbid bil yumna 'alal yusra, kadang-kadang menggenggam. Allahu Akbar. Genggam. Ingat dada. Jangan begini. Allahu Akbar. Kenapa? Ini hadis Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya dhaif, lemah. Allahu Akbar. Banyak yang begini perannya, Bang. Ya. As-sahih dari hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, al-sadr, di atas dada, dengan cara yang tadi. Bisa sekedar meletakkan di tiga tempat. Kemudian cara yang kedua apa? Dengan menggenggam. Laki perempuan sama caranya. Bisa. Masya Allah. Sedikit saja. Berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra, terkadang menggenggam dengan tangan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ini hadis sahih dalam Sahih An-Nasa'i. Baik. Bagaimana? Azan? Azan? Ya sudah kita azan para hadirin. Nanti lagi kita lanjutkan. Kalau mau berbicara berapa poinnya di sini, poinnya baru habis itu ada 26 poin. Itu pun sudah ringkas. Kalau mau ada ringkasan yang lebih panjang, berapa halaman ini? Halamannya ada 36 halaman. Kalau ini hanya 4 halaman. Ya, tapi kita katakan bahwasanya kalau sekarang tidak tuntas harus dituntaskan para jamaah. Karena apa? Ini konsumsi tiap hari. Nah, saya kira begitu. Allah Taala alam alam. Setelah isya kita lanjutkan. Berapa yang bisa kita ambil di sana kita berhenti. Insya Allah. Saya kira demikian. Para hadirin rahmatullah azza wajalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.